Orang usah diuket yang lalu, urep ora mung patu, mbok aja nesu-nesu sayang. Jan kabeh salahku pon banding-bandingke, nyaing-nyaingke kalih liyane. Dek, sepurane. Dek ini Mas Kilaf yo, refleks. Tapi kowe seneng toh, Mas? Boten. Aku lho neng terminal. Helah. Helah, helah. Manut lho. Pokoknya aku sepurane. Oke. Nah. Wis toh manut aku. Penak, penak. Ngetok.